Oke, aman. Wah, Mas Nono lambe aku gak atik dikte. Iya dah, percaya tak gak? Iya, rek body ini rek, bari asar. Demi kowe, Mas. Untuk yang ini selagi